ada dua. Ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, contohnya adalah wa yuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Dan bangunan separohnya adalah yang sifatnya hablum minan nas, yang diwakili dalam ayat ini dengan firman Allah wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan firman-Nya wa dzalika dinul qayyimah, artinya dan itulah agama yang qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah. Qayyimah itu artinya apa? Qayyimah itu artinya lurus, atau dengan kata lain benar. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa pola beragama yang benar adalah seperti apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Jadi kalau kita pengen tahu pola beragama yang benar yang mana, ya lihat aja ayat ini. Kalau misalnya seseorang beragama landasannya tauhid, berarti insya Allah pondasinya benar. Kemudian dia imbang antara hablum minallah dengan hablum minannas, insya Allah ini adalah benar dan lurus. Tapi kalau ada orang beragama landasannya bukan tauhid, di dalam ibadahnya yang disembah bukan Allah, langsung kita tahu ini bukan agama yang benar. Atau landasannya tauhid, akan tetapi dia timpang, yang diperhatikan cuma hablum minallahnya saja, hablum minannasnya diabaikan. Orang yang seperti ini berarti pola beragamanya tidak lurus, alias keliru. Maka dari sinilah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Barang siapa yang setia meniti jalan yang lurus ini, insya Allah akan sampai ke surga. Kalau ada jalan yang lurus, berarti ada jalan yang bengkok, alias menyimpang. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, dituturkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami duduk-duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa duduk-duduk dengan siapa? Para sahabatnya. Dan beliau enggak kelihatan. Kalau ada orang asing datang nyari Nabi itu, beliau sama kayak yang lainnya, berbaur dengan yang lainnya. Bajunya tidak khusus, warnanya khusus, kemudian topinya khusus, enggak. Seperti yang lainnya. Makanya orang-orang ketika datang yang enggak tahu Nabi SAW, Nabi mana? Mereka tanya-tanya, kasih tahu, oh itu, oh baru tahu. Nabi SAW biasa duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian ketika tengah-tengah duduk tersebut, khattan hakadha amamahu faqala hadha sabilullah. Ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di depan beliau. Sret. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini loh jalannya Allah. Membuat sebuah garis apa tadi? Lurus. Sret. Kemudian beliau mengatakan, "Ini jalannya Allah." Wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi wa qala hadhihi sabilus syaitan. Setelah membuat garis lurus, beliau membuat garis dua miring di sebelah kanan, seret seret, dan dua miring di sebelah kiri, seret seret. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilus syaitan. Apa artinya? Wah, udah bisa bahasa Arab sekarang. ini jalannya setan. Jadi Nabi SAW menjelaskan satu garis lurus, kata Nabi, apa tadi? Ini jalannya Allah. Kemudian beliau membuat dua garis di kanan dan dua garis di kiri. Beliau mengatakan ini jalannya setan. Kemudian beliau meletakkan tangannya di garis yang lurus tadi sambil membaca firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-An'am ayat 153. Membaca firman Allah dalam surat apa? Al-An'am ayat 153. Apa bunyi ayat tersebut? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ayat itu artinya sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini, karena seandainya kalian mengikuti jalan yang menyimpang tersebut, niscaya kalian akan bercerai-berai, menjauh dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini Nabi SAW bikin berapa garis? 5. Yang satu garis lurus, yang empat garis yang bengkok. Banyak yang mana? Banyak yang bengkok. Berarti apa? Berarti jalan-jalan yang bengkok itu tadi banyak pengikutnya. Banyak apa? Pengikutnya. Dan macam-macamnya juga banyak. Yang ekstrim kanan maupun yang ekstrim kiri. Dan Nabi SAW tadi mengatakan garis-garis yang menyimpang itu jalannya siapa? Setan. Nabi mengatakan ini jalannya setan. Nabi sudah jelas-jelas mengatakan itu jalannya setan. Kok masih banyak yang ikut ya? Kenapa kira-kira? Apa? Kenapa kira-kira? Kok sudah dikatakan sama Nabi ini jalannya setan, masih aja banyak orang yang ikut. Kalau enggak percaya, di negeri kita, setiap muncul aliran sesat, pasti ada pengikutnya. Dan bukan hanya ada, malah banyak. Sing jane wong aku nabi nang Indonesia, aku suakeh banget. Setiap ada orang muncul ngaku nabi, selalu ada pengikutnya, subhanallah. Nabi SAW, Rasul SAW, Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan tentang adanya jalan-jalan setan. Kenapa kok masih banyak orang yang mengikuti jalan tersebut? Kira-kira jawabannya gimana? Setan punya trik. Setan punya apa? Trik. Supaya orang tertarik dengan jalan dia. Apa triknya? Dia memoles jalan-jalan itu dengan polesan yang menarik. Setan ini masalah poles memoles ini ahli. Ahli poles memoles jalan kesesatan. Spesialisasinya setan. Itu di mana itu Ustaz? Apa setan punya spesialisasi seperti itu? Silakan baca dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 38. Surat Al-Ankabut ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana lahumusyaitanu a'malahum." Setan berusaha menghiasi perbuatan buruk manusia. Jadi sudah buruk dihias-hias supaya kelihatan bagus. Fasaddahum anis sabil. Dengan cara seperti ini setan berhasil menghalangi para manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya setan itu punya trik licik. membuat sesuatu yang jelek menjadi menarik. Ingat gak kisahnya Nabi Adam? Kenapa dia dikeluarin? Kenapa beliau dikeluarin dari surga? Makan buah apa? Apa yang biasa disana dengan buah khuldi. Apa artinya khuldi? Kekekalan. Padahal Nabi Adam alaihi salam dan istrinya sudah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala. La taqrab hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali mendekat. Makan, jangankan makan. Mendekat saja sudah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya? Setan menjerumuskan Nabi Adam berikut istrinya memakan buah tersebut. Setan pakai polesan. Apa polesannya? Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 120. Dalam surat Thaha ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla?" Wahai Adam, mau enggak kamu saya kasih tahu sebuah pohon? Namanya pohon kekekalan. Maksudnya gimana? Kalau makan buah ini kamu bakalan kekal di surga. Wa mulkin la yabla. Dan engkau akan mendapatkan kekuasaan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Beginilah setan memoles kebatilan dengan keindahan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La yashrabanna nasun min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha." Kata Nabi SAW, akan ada di antara umatku yang minum khamr. Minum khamr. Apa khamr? Minuman keras. Watu. Minuman keras. Kok bisa ya namanya minuman keras ya? Bikin hatinya keras gitu ya. Atau bikin otaknya keras. Kayak batu mungkin gitu ya. Kata Nabi SAW, akan ada di antara umatku yang minum khamr. Akan tetapi mereka menamai khamr bukan dengan nama aslinya. Bikin nama yang menarik. Coba sekarang, pernah enggak jenengan beli atau lihat, bukan beli, jangan beli. Pernah enggak jenengan lihat ada minuman keras labelnya khamr? Kayaknya enggak ada, adanya topi lurus. Cap orang muda gitu ya. Adanya kayak gitu. Atau bahkan dikasih label mungkin ya, mungkin minuman suplemen ya, minuman penghangat tubuh ya. Kalau engkau minum minuman ini maka engkau akan melayang-layang. Merasakan dunia seakan milik engkau semata ya. Promosinya seperti ini. Walaupun akhirnya ada yang mati ya. Oplosan itu banyak yang apa? Banyak yang akhirnya mati ya. Yang enggak punya itu bikin kopi dicampur spiritus. Ada yang nyampur autan, ya, aja dijajal loh. Nauzubillahi minzalik. Itulah setan. Ya. Kenapa kok banyak jalan-jalan yang menyimpang itu laris? Karena setan membungkus dengan bungkus yang indah. Dukun. Nah, apa? Dukun. Ketika popularitas dukun mulai turun, nah, karena umat banyak yang ngaji, sudah tahu tentang agama yang benar, hukum pergi ke dukun, mereka berubah. Bajunya, penampilannya kayak ustad atau kiai. Nah, ini tampilannya kayak kiai. Ditanya pondoknya di mana? Embuh, orang dari pondok. Kiai. Ustad loh, ustad ngajar di mana? Enggak pernah ngajar. Menerima pasien di rumah. Nah. Orang banyak yang tertipu ketika dirubah apanya? Penampilannya. Atau ada sebagian orang melakukan pembunuhan karakter. Apa pembunuhan karakter? Fitnah. Fitnah terhadap para da'i, para ustadz yang mengajak kepada kebaikan, dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal hakikatnya adalah fitnah atau pembunuhan karakter para da'i kebaikan. Begitulah setan. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan kamuflase istilah. Apa kamuflase? Pengelabuhan. Pengelabuhan istilah. Inilah caranya setan. Triknya setan. Kok bisa sudah tahu Nabi SAW mengingatkan ini jalannya setan, kok masih banyak yang ikut? Dan tadi kita sampaikan, jalannya banyak, pengikutnya juga banyak. Sedangkan sabilullah, jalan Allah itu cuma satu. Pengikutnya sedikit. Sudah tahu itu jalannya Allah. Yang mengikuti kok sedikit. Kenapa? Karena setan juga punya trik. Kalau tadi trik untuk melariskan dagangannya. Sekarang trik untuk supaya jalan Allah ini tidak laris. Caranya bagaimana? Dia menggunakan cara yaitu melekatkan stigma negatif. Apa itu? Julukan-julukan yang jelek. Jadi barang baik dijelek-jelekkan sama mereka. Ini namanya perang opini. Perang apa? Opini. Jadi membangun opini yang jelek tentang sebuah kebaikan. Dan ini triknya setan. Silakan baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Surat Al-Baqarah 267 sampai 268. Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan umat manusia untuk berinfak, banyak-banyak infak, banyak-banyak sedekah, setan sebagaimana kata Allah disebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh infak, setan menakut-nakuti para manusia dengan fakir. Apa fakir? Kemiskinan, bukere. Itulah infak, ya. Infak digambarkan dengan kemiskinan. Infak bagus enggak? Bagus. Setiap mau infak selalu lombok bocah sekolah urung rampung. Mbok umahe urung jadi. Mbok mobile urung lunas. Nah, apa maning gue alasannya? Ketika akan haji pun seperti itu. Mbok urung pensiun mati disit enggak urung pensiun. Itulah setan. Nah, jadi barang bagus ya. Sama setan dibikin supaya jelek banget. Itulah triknya setan. Sehingga orang itu ketika akan mendekati kebenaran, dia menjadi enggan karena kelihatannya jelek banget. Kenapa? Karena keberhasilan perang opini yang dikobarkan oleh setan dan diikuti oleh para antek-anteknya. Contohnya banyak di zaman kita ini. Ada orang pengen konsisten mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Apa omongan orang? Apa omongan orang? Saklek. Apa maning? Kaku. Apa lagi? Kolot. Apa lagi? Keras. Apa lagi? Fundamentalis. Dan seterusnya. Inilah namanya perang opini yang dikobarkan oleh syaitan dan antek-anteknya. Ada juga orang mengajak wanita, ayo wanita menutup auratnya pakai jilbab yang benar. Komentar, wah itu orang sedang mengajarkan arabisasi. Apa arabisasi? Mengarabkan wong Indonesia. Jadi kayak gue. Wong Indonesia tuh pakaiannya kayak kie. Yang namanya jilbab itu ya kayak kebaya orang Indonesia gitulah. Masya Allah, Masya Allah. Maka hati-hati, ini namanya perang opini. Hati-hati. Itulah trik setan, trik dari setan, supaya seseorang itu tidak mengikuti dinul qayyimah. Tidak mengikuti agama yang lurus. Ketika kita melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat, banyaknya aliran-aliran yang ada di umat ini, kita sampai takut ya. Na'udzubillahi min dzalik, jangan-jangan kita terjerumus ke dalamnya. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita tidak terjerumus? Modal yang paling utama adalah belajar, cari ilmu agama. Kita berusaha untuk mendalami agama ini dengan konsisten. Terus menerus. Ngaji gue aja setahun kurping pindotok. Ngaji setahun kurping pindotok. Kita berusaha untuk terus mengkaji ajaran agama Islam ini dengan benar. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan apa? Hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bangun malam salat tahajud, beliau itu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu isinya di dalamnya ada permintaan petunjuk, ditunjukkan ke jalan yang benar. Apa doa iftitah tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau salat malam beliau membaca doa iftitah, Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ya Allah, Engkaulah yang bisa mengadili perselisihan yang terjadi di antara para hambamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdini, berilah petunjuk kepadaku. Petunjuk apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Dengan izinmu ya Allah, berilah petunjuk kepada kami supaya kami mengetahui jalan yang benar dari perselisihan yang terjadi di antara para manusia. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk kepada jalan yang benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguh Engkau ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Berarti tidak semua orang dapat hidayah. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang mendapatkan hidayah. Kita enggak tahu apakah kita termasuk orang-orang pilihan yang mendapatkan keistimewaan dan karunia dari Allah, dikasih jalan yang benar, kita enggak tahu. Makanya kita terus minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dikasih jalan yang lurus. Ada sebagian orang ngiranya ke jalan lurus banget, padahal bengkok. Makanya selain kita belajar mendalami agama, kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa, wong pintar kayak nyong, masa orang ngerti bener lah. Subhanallah, gak ada jaminan. Tidak selalu kecerdasan otak berbanding lurus dengan hidayah. Orang mesti. Ya. Kadang-kadang ada orang pinter banget, malah keblinger. Pinter malah keblinger. Ada orang ya EQ-nya ya rankingnya ranking siji terus, sekarang ngisor. Tapi subhanallah, diberi hidayah sama Allah, tekun belajar, mendalami agama, masya Allah. Ada orang pinter ranking siji terus tapi ora tahu sholat. Ya. Hidayah. Ya. Bicara-bicara masalah hidayah, beberapa pekan yang lalu saya kedatangan tamu. Ada seorang yang saya gak kenal siapa ini orang. Dia memperkenalkan dirinya, dia seorang pensiunan dari salah satu kantor kementerian di Jakarta. Dia datang dari Jakarta, Kemudian saya tanya, loh Bapak ini punya saudara apa di Purbalingga atau sekitarnya? Enggak punya. Terus, ngapain datang ke sini? Ya pengen ketemu sama Ustaz katanya. Loh kenapa pengen ketemu? Saya selama ini berguru dari Ustaz. Duh, kapan? Ya saya biasa dengerin pengajiannya Ustaz. Ya. Ceritanya gimana? Ceritanya, kata beliau, saya ini biasa berselancar di dunia maya. Apa itu berselancar di dunia maya? Sering ngenet, sering apa? Internet. Ketika lagi buka-buka web di internet itu, saya ketemu dengan sebuah website, ya, sebuah situs yang isinya pengajian tok. Kajian.net. Ya. Dari judulnya itu sudah ketahuan, kajian.net. Ya. Pengajian itu ada belasan ribu pengajian. Akhirnya saya buka satu-satu itu pengajian, subhanallah. Di situ ada sekitar 200-an ustaz. Buka satu-satu. Dengerin satu-satu. Sampai ketemu namanya ustaz, kata dia. Saya dengerin, kok kayaknya cocok ya. Kemudian setelah cocok, dia download hampir seluruh kajian. Kemudian setelah orakur download, tok, banyak orang kalau download tuh banyak. Itu orang download tapi orang tahu di rumah kan. Ngerekam tapi orang tahu di rumah kan. Enggak. Dia download itu semuanya, pengajiannya, kemudian didengarkan satu persatu. Kalau dulu dia main treadmill, apa, lari-lari itu, pakai alat itu, atau jogging misalnya, biasanya disumpel pakai musik dulu. Nah, sekarang isinya apa? Kajian. Ya orang manggut-manggut ya, masa dengar kajian manggut-manggut. Maksudnya manggut-manggut, oh paham, baik gue ya. Dia bilang iPod saya, iPod apa iPad sebenarnya? iPad ya. iPad saya ini puluhan giga, saya beli iPad isinya kur pengajian tok. Kadang-kadang saya dengerin dari pagi sampai siang. Dengerin terus. Sampai akhirnya saya merasa inilah jalan kebenaran yang saya temukan. Dia cerita sama Ustaz, saya kok ya menyesal banget. Kenapa? Menyesal ketemu saya. Saya kok menyesal ya, kok baru di usia segini, beliau usianya berapa? 60-an lah ya. Kok baru di usia segini saya nemu kebenaran, kata beliau. Terus saya katakan, loh justru jenengan itu harus bersyukur kepada Allah. Kok bisa menangi kebenaran sebelum meninggal? Banyak orang yang sampai meninggalnya belum nemu kebenaran. Nah, jadi kadang-kadang satu pengajian beliau dengarkan bukan cuma sekali, sampai 5 kali kadang-kadang. Satu pengajian itu bolak-balik dia dengerin, sampai paham betul. Sampai beliau mengingatkan isi-isi pengajian yang saya sendiri sudah lupa. Saya bilang, oh Ustaz pernah nyampaikan ini ya? Oh iya, betul. Saya agak ingat sekarang. Sampai seperti itu. Dan jalan beliau untuk menemukan kebenaran, ya, itu bukan mulus-mulus saja, enggak. Ketika beliau dengerin kajian itu, langsung ada temannya, ya, ada temannya yang mengatakan, awas tuh, hati-hati itu Wahabi itu, hati-hati. Gitu. Tapi dia pikir, apa iya ya? Dia enggak mau termakan omongan begitu saja. Tapi beliau ingin buktikan apa iya sih, seperti apa yang dikatakan sama orang-orang. Dia dengarkan satu persatu. Jebule enggak tuh. Tuduhan-tuduhan, stigma-stigma negatif, fitnah-fitnah itu ternyata enggak ada di situ. Adanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ya ini yang benar, wong Islam kok landasannya Qur'an karo hadis, ya. Subhanallah. Ya. Inilah orang yang ingin mencari kebenaran. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Subhanallah, Allah berkenan untuk memberikan petunjuk kepada dia. Saya jadi ingat kisahnya salah seorang sahabat namanya At-Tufail. Namanya Tufail. Namanya siapa? Tufail. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Beliau adalah kepala suku. Ya, kepala suku Daus. Yang sangat terkenal. Beliau orang yang sangat bijak, terkenal di kaumnya, sangat dermawan. Dapurnya murup terus. Selalu kedatangan tamu. Ya. Ada yang konsultasi, ada yang apa. Dan beliau juga seorang pujangga. Penyair yang terkenal. syair-syair beliau ini diakui oleh banyak orang. Beliau tinggal di suku namanya Daus. Pada suatu hari, siapa tadi namanya? Tufail. Suatu hari Tufail meninggalkan kampungnya pergi ke Mekah. Pengen beribadah. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Beliau enggak tahu kalau di Mekah ini lagi ada perseteruan hebat antara kaum Quraisy, musyrikin Quraisy dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul lagi gencar-gencarnya berdakwah. Enggak tahu dia kalau di Mekah ada kayak gitu. Maka begitu sampai ke Mekah, langsung orang-orang Quraisy menyambut Tufail. Mereka sudah dengar namanya Tufail. Ini adalah seorang pujangga besar, seorang kepala suku, seorang bangsawan. Langsung disambut oleh musyrikin Quraisy, dikasih rumah yang bagus, dikasih jamuan yang enak. Setelah itu mewanti-wanti, hati-hati sama seorang namanya siapa? Muhammad. Omongannya ini kayak sihir. Jadi kalau orang dengar omongannya itu, dia tersihir. Sampai istri terpisah dari suaminya, kakak terpisah dari adiknya, saudara terpisah dari saudara, teman terpisah dari teman, gara-gara orang yang satu ini. Hati-hati, jangan sampai engkau ajak dia bicara atau engkau dengarkan omongannya. Terus dia apa? Dibentuk opini yang sesat tentang Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Tufail juga maras juga, takut juga Tufail. Wah ini jangan-jangan ini tukang sihir benar nih. Akhirnya setiap dia akan keliling Ka'bah ngambil kapas, tutup apa kapasnya. Mbok-mbok ada kalimat yang masuk ke telinga. Sebagian orang gitu kan, aja diruangan, aja. Tutup betul itu. Kalau lewat pengajianmu tutupi kayak gini. Betul dia. Subhanallah. Allah berkehendak beda. Allah berkehendak lain. Ketika dia sedang tawaf, si Tufail ini melihat Nabi SAW. Melihat apa? Nabi SAW lagi sholat. Kok sholatnya beda ya? Kok sholatnya beda? Kemudian setelah itu Nabi, dia mendekat. Nabi lagi baca Al-Quran. Masuk sedikit ke telinganya. Masuk sedikit ke telinganya. Dia udah, aduh gebrek ya. Masuk ke telinganya, kemudian dia merasa ini kok bagus banget ya yang dibaca oleh Muhammad ini. Akhirnya semakin mendekat, didengerin semuanya. Kemudian dia ngomong di dalam hatinya, saya ini pujangga. Saya ini seorang penyair. Masa sih saya takut dengan omongan orang lain? Kan saya bisa menilai. Ini yang saya katakan. Ya, jangan termakan provokasi. Ya, buktikan, dengarkan gitu. Tufail ini enggak mau deh. Oh iya ya, saya kok bodoh banget ya. Dicekoki sama orang-orang yang saya enggak kenal kok saya mau ya. Akhirnya dia buka kapasnya itu, Nabi pulang dibuntuti oleh siapa? Oleh Tufail ini. Sampai ke rumahnya kemudian cerita kepada Rasul SAW, saya ini dicekoki kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wahai Rasul, gimana ini? Bukan Rasul saya itu, wahai Muhammad gimana ini? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membacakan surat Al-Falaq, membacakan surat Al-Ikhlas, sampai akhirnya Tufail ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beliau bilang sama Nabi, wahai Nabi, nah ini sudah Nabi sekarang, karena ini sudah beriman. Wahai Nabi, saya ini adalah pemimpin suku, saya pulang pengen mendakwahi suku saya. Tolong beri saya tanda, apalah kira-kira supaya orang ini percaya sama saya. Oh iya, sudah. Pulang. Ketika pulang itu matanya bercahaya. Matanya burup. Dia pikir, ya Allah, nanti kalau mata saya yang nyala nanti orang bilang saya kena sihir katanya. Akhirnya dia bilang, ya Allah, tolong dong tanda ini dipindahkan kemana gitu. Akhirnya dipindahkan oleh Allah ke tongkatnya. Jadi tongkatnya yang apa? Yang nyala. Dia pulang ke sukunya, suku apa tadi? Daus, suku Daus ya. Dia pulang ke sukunya, kemudian pertama kali yang dia ajak adalah orang tuanya yang sudah lanjut usia. Alhamdulillah mau ikut. Kemudian dia panggil kaumnya, gak ada yang mau ikut kecuali satu, beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini didakwahi sama siapa? Sama Tufail. Tapi lebih terkenal siapa? Abu Hurairah. Saya yakin banyak di antara jamaah sekalian yang belum dengar nama siapa? Tufail. Kalau Abu Hurairah sering ya. Abu Hurairah ini didakwahi sama Tufail masuk Islam. Setelah berjalan lama, kaumnya enggak menerima, subhanallah. Padahal ini adalah pemimpin suku. Sudah dikasih tanda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tetap kaumnya tidak mau. Akhirnya setelah berdakwah sekian lama, mereka pergi lagi ke Mekah, mengadu kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, gimana kabar kaummu? Udah banyak yang ikut? Belum, wahai Nabi, mereka banyak yang menolak. Gimana mereka, wahai Rasul? Ya, sebentar, saya doakan. Nabi mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Si Tufail sama Abu Hurairah ini takut nih, jangan-jangan didoain apa? Didoain supaya disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata enggak. Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma didausan wa'tibihim. Allahumma didausan wa'tibihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Dan jadikanlah mereka datang ke sini. Allahu Akbar. Begitu pulang, langsung dakwah. Bzzz, masuk semuanya ke dalam agama Islam. Dari apa? Dari berkahnya orang mencari hidayah dan mau belajar. Makanya kalau misalnya kita takut terjerumus kepada kesesatan, kita harus belajar, kita harus mengkaji agama ini, juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika dinul qayyimah, itulah jalan yang lurus. Semoga kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, senantiasa berada di jalan yang lurus. Allahumma amin. Bisa ada waktu? Hah? 5 menit. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Bagaimana caranya menghindari perbuatan bid'ah? Karena perbuatan bid'ah sangat tipis. Kuncinya seperti yang saya katakan tadi, adalah belajar. Kalau orang tahu sunnah, kalau dia tahu sunnah, maka dia akan tahu kebalikannya. Kebalikannya sunnah adalah apa? Bid'ah. Kalau dia tahu ajaran Nabi SAW, maka beliau bisa tahu bahwa yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, berarti ini adalah sesuatu yang sifatnya bid'ah. Di dalam agama tentunya. Maka caranya adalah belajar. Seorang tidak mungkin akan mengetahui sesuatu kalau tidak belajar. Tapi amat disayangkan, ada sebagian orang yang justru malah memprovokasi masyarakat untuk tidak belajar. Ngaji lah, gue anu syariat gue. Dewe wis hakikat, ora usah nganggo syariat-syariat. Hati-hati ini, ya. Ya. Ini hati-hati, kenapa? Karena orang mau belajar agama malah dihalangi. Ya. Mau membaca Al-Quran malah dihalangi. Gak benar, katanya jangan baca Al-Quran sendiri. Ya. Kalau baca terjemahan Al-Quran bahaya. Ya tergantung baca terjemahan yang kayak apa, terjemahan yang benar masa bahaya. Bahkan saya dengar ada sebagian orang mengatakan awas hati-hati mbok keracunan Quran. Astagfirullahaladzim. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kalau saya enggak dengar dengan telinga saya sendiri, mungkin saya enggak percaya gitu loh. Dengar dengan telinga saya, hati-hati mbok keracunan Quran. Astagfirullah, Quran memang bisa ngeracuni apa? Makanya hati-hati, ya. Jadi kita perlu belajar. Belajar, kalau enggak paham tanya. Kalau enggak paham, tanya sama orang yang paham. Jadi udah sekedar tanya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fas'alu ahladzik kri ing kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Syirik ada tingkatan-tingkatan, tolong dijelaskan syirik yang tidak diampuni oleh Allah syirik apa. Syirik ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang tidak diampuni dalam arti pelakunya itu akan kekal di neraka adalah syirik besar. Ya. Kalau syirik kecil ada kemungkinan diampuni menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, syirik kecil pun tidak akan diampuni, tapi maksudnya orang tersebut tidak akan, tetap akan disiksa. Tetap akan disiksa, cuman tidak akan kekal di mana? Di neraka. Ada syirik akbar sama syirik asghar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita asghar, kecil. Nah, asghar itu artinya apa? Kecil. Yang besar artinya yang besar apa? Akbar. Kita lanjutkan insyaallah pada Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya terkait kurban kemarin. Saya lagi ada permasalahan. Saya ikut kurban sapi yang terdiri dari 7 orang. Sedangkan saya sendiri mengikuti penetapan hari raya Idul Adha ikut hari Ahad yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi dari 6 orang lain tersebut hari rayanya hari Sabtu. Yang saya tanyakan, sapi kurban itu disembelih pada hari Sabtu, sedangkan saya sholat Idul Adha pada hari Ahad. Intinya kurban dulu baru sholat Id. Bagaimana hukumnya? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa perbedaan penentuan hari raya Idul Adha pada tahun ini, seandainya perbedaan itu dibangun di atas konsep yang hari Ahad mengikuti ru'yahnya penduduk negeri kita, sedangkan yang hari Sabtu mengikuti ru'yahnya penduduk Mekah, seandainya ini landasannya, ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil dan harus saling toleransi dalam masalah ini. Kalau saya secara pribadi, seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk menghindari perselisihan, maka kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kaidah, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah seharusnya menyelesaikan perselisihan pendapat. Nah, kalau pemerintah sudah menentukan A, ya seharusnya ikut itu. Nah, sekarang kasusnya seperti tadi yang disebutkan, dan bahkan mungkin bukan cuma satu orang yang kasusnya seperti ini. Saya yakin masih ada yang lainnya. Sebenarnya kalau kita mau kembali kepada konsep yang saya katakan tadi, perlunya toleransi dalam permasalahan khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil, itu seharusnya 7 orang ini memilih hari yang disepakati oleh semuanya. Hari yang disepakati oleh semuanya. Maksudnya gimana Ustaz? Waktu menyembelih itu kan bukan cuma tanggal 10. Waktu menyembelih itu tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi kan waktunya apa? Panjang, ya, tidak sempit waktunya. Kalau misalnya disembelih pada tanggal 10-nya Indonesia. Kalau disembelih pada tanggal 10-nya Mekah, berarti di Indonesia masih tanggal 9. Berarti ini bukan hari yang disepakati. Maksudnya paham gak nih? Bukan hari yang disepakati. Maksudnya sah menurut yang beridul adha pada hari Sabtu, dan menurut yang beridul adha hari Ahad, ini belum waktunya nyembelih. Berarti ini hari yang masih diperselisihkan. Kenapa tidak disembelih pada tanggal 11 jenengan, 10 nyong? Paham enggak? Berarti hari apa? Ahad. 11 jenengan 10 enyong. Panjenengan mau hari, anggap itu hari 11, saya mau anggap itu hari 10, tanggal 10. Sama-sama sah, boleh. Karena ini masih waktu hari tasyrik menurut panjenengan, hari Idul Adha menurut saya. Ini loh yang saya katakan, Bu Yahoo ya. Kita bertolak nyong tuli 6 ono siji. Ya, jangan gitu-gitulah ya. Keyakinan itu sulit untuk dipaksa ya. Keyakinan itu sulit untuk dipaksa. Itu keyakinan saya seperti ini ya. Maka untuk kedepannya ini pelajaran yang seperti ini pelajaran. Untuk kedepannya kalau gabung-gabung seperti itu bikin MOU. Bikin kesepakatan. Nggih. Nek padane ngasih ana perbedaan maning ya, kita cari hari yang disepakati. Jangan mencari hari yang diperselisihkan. Terus gimana yang kemarin Ustaz? Sudah terjadi. Sudah apa? Sudah terjadi. Ya kita berharap semoga Anda mendapatkan pahala. Semoga Anda tetap mendapatkan pahala. Ustaz, saya beli tanah yang ada tanaman albanya. Kemudian saya jual albanya. Zakatnya zakat apa? Zakat mal. Zakatnya zakat mal. Kalau sampai nisab. Kalau sudah lewat 1 tahun, karena pohon alba itu bukan makanan pokok. Ada yang makanan pokoknya pohon alba? Jadi biji-bijian itu yang dizakati, ya. Biji-bijian, padi, gandum itu yang dizakati. Makanan pokok, kurma juga termasuk. Kalau di sana, ya, kalau di Saudi, kalau di Arab. Mana yang lebih utama Ustaz, antara akikah dengan kurban? Sedangkan saya belum akikah tapi sudah kurban. Bagaimana hukumnya? Insyaallah sah kurban Anda. Insyaallah sah kurban Anda walaupun Anda belum akikah. Tapi kalau sudah mampu ya segera saja berakikah. Karena baik kurban maupun akikah menurut mayoritas ulama hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Baik kurban maupun akikah menurut mayoritas ulama hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Berarti sama-sama apa? Sunnah. Ya. Makanya kalau sudah disembelih kurbannya ya enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa. Sah insyaallah. Akan tetapi kalau memang sudah mampu maka segera akikah. Mana yang harus didahulukan antara saya dan anak saya dalam hal akikah? Sedangkan saya tahu dari kecil saya belum akikah. Silakan anak Anda dulu. Anak Anda dulu. Kalau ada rezeki, Anda pengen akikah diri Anda, insya Allah tidak mengapa. Tolong kalau bisa terbitkan buku semacam panduan tentang haji dan umroh, sehingga kami bisa tahu apa yang harusnya kami kerjakan beserta bacaannya sesuai dengan sunnah. Suwun. Gih, sami-sami. Sudah banyak buku ya. Sudah banyak buku tuntunan haji dan umroh yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Saya enggak ingat sekarang judulnya apa. Tapi banyak lah. Kalau memang ragu-ragu melihat buku, enggak tahu ini sesuai dengan sunnah atau tidak, tanya saja SMS ya. Ustaz, saya nemu buku judulnya ini, penulisnya ini. Penulis itu penting. Ya. Karena dari penulisnya kita bisa sekilas menilai ini bukunya ini berkualitas atau tidak. Ya. Jadi itu indikasi ya. Penulis itu penulis, penerbit. Kalau nanya buku itu penulis, penerbit itu perlu disampaikan ya. Karena kadang-kadang bukunya judulnya sama, ternyata yang satunya yang menulis kredibel, yang satunya tidak ya. Makanya ketika tanya tanyakan beserta penulis dan penerbitnya. Seorang meminjam uang ke bendahara RT dan mengembalikan uang sesuai dengan yang dipinjam. Ya, bagus. Akan tetapi setiap meminjam dia memberi hadiah uang secara sukarela sebagai balas budi karena telah dipinjami. Bagaimana hukum menerima hadiah di atas? Bagaimana hukumnya memberi hadiah di atas? Riba itu kalau dari awal sudah ada perjanjian. Dari awal sudah ada perjanjian bahwa saya pinjam sekian harus mengembalikan lebih sekian. Ya. Seandainya tidak ada perjanjian, Seandainya tidak ada perjanjian, kemudian dia rutin memberikannya, ini mirip perjanjian. Kalau dia selalu, ya selalu rutin, maka sebaiknya tidak dirutinkan. Ya, kadang-kadang ngasih, kadang-kadang tidak. Dan itu bentuk bentuk ucapan terima kasih atau ya terima kasih, tidak apa-apa. Asal tidak dari awal sudah ada akad perjanjian harus bayar sekian persen, ya. Dan kalau sudah seperti itu berarti sahib uang yang punya uang ini gak usah jengkel. Nah, kalau loh jeneng pada baik biasanya diwai lebih. Nah itu berarti kalau udah kayak gitu gak benar. Makanya saya katakan tadi jangan dirutinkan. Jadi ya kadang kasih, kadang tidak, ya, supaya nanti tidak dikonotasikan sebagai bentuk bunga dari pinjaman tersebut. Tentang pembagian daging hewan kurban, kami berkurban telah diberi sepertiga bagian dari panitia. Lalu kami minta kepada panitia lagi daging kurbannya untuk saudara dan teman kami yang tidak mampu yang berada di luar wilayah kami. Yang di tempat mereka tidak ada yang berkurban. Sedangkan di tempat kami alhamdulillah satu RT ada hewan kurban sapi 2 ekor. Dan kami rasa untuk warga satu RT itu lebih dari cukup. Apakah itu diperbolehkan? Penentuan sahibul kurban mengambil sepertiga. Mengambil berapa? Sepertiga. Setahu kami landasan penentuan porsi sepertiga itu landasannya adalah ijtihad para ulama. Setahu kami landasannya adalah ijtihad para ulama. Ketika landasan suatu hukum ijtihad para ulama dengan landasannya dalil qat'i dari Quran atau hadis tentu berbeda. Berbeda apanya ya? Berbeda tingkat kekuatannya. Maka insya Allah tidak apa-apa. Ya, insya Allah tidak apa-apa kalau Anda mengambil lebih dari sepertiga. Apalagi kalau niatnya bukan untuk dimakan sendiri. Niatnya untuk dibagikan kepada orang lain. Akan tetapi kalau seperti ini harus dari awal sudah ada fakta kesepakatan dengan siapa? Panitia. Jadi kalau panitianya sudah menentukan seperti itu ya sebaiknya Anda ikuti saja. Karena panitia melandaskan keputusannya di atas ijtihad para ulama. Maka dari sinilah pentingnya, ya, dari awal nih saya nitipkan hewan kurban, saya minta sekian. Ya. Kalau misalnya masih masuk akal, ya tidak apa-apa kasih saja. Saya minta 3/4, oh ya kebangetan loh. Maksud 3/4 loh. Ya minta lebih-lebih dikit lah untuk diberikan orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau 3/4 sama 1/3 kan aduh banget lah. Ya mendingan nyebelin cewek pengen lah. Jadi ya jangan terlalu berlebihan. 1/3 itu cukupan lah. Kalau memang tambah dikit gitu untuk dibagikan orang lain insya Allah tidak apa-apa. Tapi harus dari awal perjanjiannya dengan panitia. Apakah suku Daus itu sekarang menjadi Fam Dausari yang banyak di Saudi? Beda. Kalau itu Dausi. Bukan Dausari. Setahu saya kalau Daus itu nanti nisbatnya menjadi Dausi. Makanya Abu Hurairah namanya lah Abdullah bin Sakhr Ad-Dausi. Bukan Ad-Dausari. Nah, termasuk juga Tufail bin Amr Ad-Dausi. Bukan Ad-Dausari. Sudah saya jawab tadi. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.